Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bertahmid, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan-limpahan nikmah yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat taufiq, nikmat hidayah, nikmatul islam, nikmat batiniyah dan lahiriyah semuanya. Terutama kenikmatan di mana Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepada kita pada kesempatan malam hari ini bisa bermuajahah, tatap muka, bisa berjumpa di masjid Allah yang mulia ini dengan segenap kaum muslimin yang ada di kota Kuningan ini. Semoga majlis ini majlis yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk majlis yang mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini cukup penting, terkait dengan pribadi kita, keluarga, masyarakat dan bangsa. Sebuah tema yang sesungguhnya sering disampaikan dalam banyak kesempatan, tema tentang radikalisme dan bahaya radikalisme untuk pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah, radikalisme dalam Islam sesungguhnya tidak punya ruang. Semenjak zaman dahulu kala, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sudah memberikan peringatan kepada umatnya, warning kepada umatnya akan bahaya radikalisme ini. Radikalisme, ekstremisme, apalagi yang berujung kepada terorisme. Dulu ketika Haji Wada, ketika beliau mengerjakan Haji Wada, setelah dari Arafah menuju ke Muzdalifah, pada malam jamak, kemudian pagi harinya menuju ke Mina, tanggal 10 Dzulhijjah, beliau memerintahkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk mencari kerikil. Kerikil yang dipakai untuk melempar jamarah tanggal 10 Dzulhijjah. Dicarikan oleh bin Abbas kerikil seperti kerikil ketapel yang sekian besarnya. Diletakkan di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan bi amsalihaula, dengan semisal kerikil seperti inilah hendaklah kalian melempar jumrah. Beliau mengatakan setelah itu, memberikan warningnya kepada para sahabat kala itu, dan berlaku untuk umat muslim sampai hari kiamat nanti. Beliau mengatakan, wa iyyakum wal ghuluw fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluw fid din. Dan hati-hati kalian dari sikap ghulu dalam beragama. Ghulu itu ekstrim dalam beragama, radikal dalam beragama. Hati-hati, kata Rasul. Sebab yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sikap ghulu, melampaui batas, ekstrim, radikal dalam beragama. Ini hadis disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan juga yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan dia isnadnya sahih. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, seperti yang saya utarakan di awal, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh sebelumnya sudah mewanti-wanti umatnya tentang bahayanya hulu dalam beragama. Sikap yang melampaui batas dalam beragama, sikap ekstremis dalam ekstremisme dalam beragama, radikalisme dalam beragama, yang seringkalinya masuk pada ranah terorisme dalam beragama, dalam bersikap zaman dahulu kala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam punya prinsip, kita punya akidah, kita punya keyakinan terkait dengan Islam kita. Yang namanya ekstremisme, yang namanya radikalisme, itu segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam. Itu prinsipnya kita. Ketika kita dalam sholat, kita rukun membaca Al-Fatihah di setiap rakaat kita. Disitulah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, mohon hidayah, diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di akhir ayat, adanya tiga jalan. Ada yang lurus, ada yang dimurkai, ada yang dikatakan sesat. Doanya kita, ijalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waradhdallin. Allah menyebut tiga, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, ya Allah. Disebutkan dalam ayat yang lain di An-Nisa, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yani dari kalangan para nabi dan para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka lah teman-teman yang baik dalam meniti jalan yang lurus ini. Ini yang kita pinta. Inilah Islam yang hak, Islam yang benar, Islam yang lurus. Tidak ada padanya ekstremisme kanan atau ekstremisme kiri. Tidak ada padanya radikalisme kanan ataupun kiri. Ini yang kita minta. Ada lanjutannya di situ. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Ini sudah mulai menyempal ini sekarang. Waladhdallin, bukan pula jalannya orang yang sesat. Yang mengatakan dimurkai Allah Azza wa Jalla, yang mengatakan sesat juga Allah Azza wa Jalla. Ini dua jalan yang berseberangan dengan siratul mustaqim tadi. Dalam pandangan Islam, inilah yang namanya radikalisme. Inilah yang namanya ekstremisme. Apa saja dari ideologi, akidah, pemikiran, pemahaman, dan yang lain-lainnya, ketika berseberangan dengan siratul mustaqim, baik dia maghdub alaih, dimurkai, atau dia balun, sesat, inilah radikalisme. Inilah radikalisme. Dan ini enggak ada ruang dalam Islam. Islam itu hanya yang lurus-lurus saja. Jangan yang ekstremis, jangan yang radikalis. Dalam ayat yang lain, disebutkan di dalam surah Al-An'am, ayat yang ke-153. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Allah mengatakan inilah jalanku yang mustaqim. Sama kayak tadi di Al-Fatihah, siratal mustaqim. Allah mengatakan fattabi'uh, ikutilah jalanku yang lurus ini. Inilah jalan yang benar, jalan kebenaran, Islam yang benar itu ini. Siratal mustaqim, jalannya Allah Azza wa Jal, jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya para siddiqin, para salihin, para syuhada dan yang lainnya. Fattabi'uh, ikuti yang ini. Allah mengingatkan, wala tattabi'us subul. Tapi kalian jangan mengikuti jalan-jalan kecil yang pendek-pendek, yang banyak-banyak itu. Fatafarraqa bikum an sabilih, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu jalan, enggak banyak-banyak, cuma satu. Namanya siratal mustaqim. Ada subul. Kalau dalam bahasa Arab yang namanya subul bentuk jamak dari kata-kata sabilun, sabilun, sabilani, subul. Artinya banyak jalan. Yang ini jangan diikuti. Sebab akan menceraiberaikan kalian atau kita semua dari jalan Allah yang lurus tadi. Ayat ini kaum muslimin rahimakumullah ditafsirkan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lain dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kata Ibnu Mas'ud, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khattan mustaqima. Suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Beliau mengatakan hadza siratullahil mustaqim. Yang satu yang lurus ini jalan Allah yang lurus tadi. Tsumma khata an yaminihi khututa wa an shimalihi khututa. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggariskan di sebelah kanannya garis-garis kecil yang banyak. Di sebelah kirinya garis-garis kecil yang banyak. Ya, sebelah kanannya, sebelah kirinya. Berarti dia keluar dari siratal mustaqim. Beliau mengatakan wa hadhihi subul. Inilah yang namanya subul, jalan-jalan kecil yang banyak yang menyimpang tadi. Beliau mengingatkan wa ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Dan pada masing-masing jalan tadi ada setan yang menyuruh umat manusia masuk padanya. Dikenal dengan sebutan subulus syaitan, jalan-jalan setan. Yang satu lurus disebut dengan sabilullah, jalannya Allah Azza wa Jal. Yang lain yang menyimpang tadi Rasul mengatakan subulus syaitan. Itulah yang dikatakan radikalisme. Itulah yang dikatakan ekstremisme. Apa saja dari ideologi, dari sebuah metodologi dalam beragama, pemikiran, pemahaman, doktrin dalam beragama yang ternyata berseberangan dengan Islam yang mulia ini, itulah yang namanya radikalisme, itulah yang namanya ekstremisme. Entah arah kanan, entah arah kiri, tidak mungkin lurus. Nek lurus namanya siratal mustaqim. Kita umat Islam diminta untuk berada di atas jalan yang lurus. Jalannya Allah Azza wa Jal, jalannya para anbiya wal mursalin, bil khusus jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, para ulama-ulama yang terkemuka, al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad, al-Imam Malik dan yang lain-lainnya sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti. Itulah Islam yang benar dan kanan kirinya itulah yang namanya radikalisme. Kaum muslimin rahimakumullah, bicara radikalisme di zaman sekarang ini sesungguhnya bisa kita sebutkan poin-poin pentingnya yang betul-betul sangat membahayakan ideologi pemuda-pemudi Islam, yang sangat membahayakan pemikiran-pemikiran kaum muslimin yang berujung kepada aksi-aksi teror. Sesungguhnya banyak. Cuman yang cukup mengerikan bisa kita sebutkan beberapa poin diantaranya. Nanti akan kita bandingkan bimbingan Islam yang mulia dengan radikalisme yang beredar di mana-mana. Yang pertama, terkait dengan masalah menyikapi pemerintah, menyikapi penguasa, nanti bil khusus NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan yang namanya gerakan-gerakan jihad. Yang ketiga, terkait dengan yang namanya doktrin takfir, mengkafirkan orang lain. Ini mungkin 3 poin yang kita coba untuk paparkan di sini, dan nanti akan bisa kita raba bagaimana bahaya dan dampak negatif dari radikalisme takfir, radikalisme jihadisme, dan radikalisme terkait dengan menyikapi sosok penguasa. Kaum muslimin rahimakumullah, poin yang pertama terkait dengan bab pemerintah dan penguasa, ketahuilah dalam bimbingan Islam yang tercantum dalam Al-Qur'anul Karim, yang tercantum dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dipahami oleh para ulama kita, ialah Islam mengajarkan kepada kaum muslimin bil khusus untuk menjadi warga negara yang patuh, warga negara yang taat kepada penguasanya, kepada pemimpinnya, kepada pemerintahnya, dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Syarat yang pertama ialah penguasanya muslim. Syarat yang kedua, bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Dua ini. Yang pertama muslim. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ada kata-kata minkum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri minkum, dari kalangan kalian. Ulil amri dalam ayat ini ditafsirkan oleh mayoritas ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqih, hampir semuanya memaknakan ulil amri para umara, para penguasa. Allah menyebutkan syarat minkum, dari kalangan kalian. Maka dia harus muslim, dan muslimnya di sini tidak disebutkan harus muslim yang soleh, harus muslim yang bertakwa, harus muslim yang ideal. Kalau ada seperti itu, masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ketika ada penguasa yang diyakini sebagai penguasa yang zalim, penguasa yang kejam, penguasa yang lalim, banyak kekurangan-kekurangannya, kurang aspiratif dengan masyarakatnya barangkali, ketimpangan-ketimpangan banyak, kekurangan-kekurangan banyak, mungkin tidak soleh orangnya, tapi dia muslim. Islam tetap mengajarkan kepada kaum muslimin untuk menjadi warga negara yang patuh, yang taat kepada penguasa yang muslim tadi itu. Walaupun dia zalim. Walaupun dia zalim. Bahkan walaupun dia kejam, walaupun dia tidak menggunakan bimbingan Islam sebagai undang-undangnya. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, memberitakan tentang munculnya penguasa-penguasa di akhir zaman nanti. Beliau mengatakan, saya kunu ba'di umara, akan ada sepeninggalku nanti para penguasa. La yahtaduna bihadiyi wa la yastannuna bisunnati. Mereka tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuknya, tidak menjadikan sunnahku sebagai sunnah dia. Artinya apa? Tidak menjadikan hukum Islam sebagai undang-undangnya. Belum mengatakan setelah itu, wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin, dan akan tampil pada mereka sosok-sosok penguasa, hati mereka hati setan dalam bentuk manusia. Itu menggambarkan sosok penguasa yang kejam, yang bengis, yang sadis, kayak setan hatinya itu. Di saat yang sama, undang-undangnya tidak menggunakan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, tidak menggunakan sunnah Rasulullah SAW. Ditanyakan oleh para sahabah sikap yang harus diambil ketika menghadapi penguasa yang seperti ini. Beliau menyatakan, isma' wa ati'. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Dengarkan penguasamu, taati penguasa kamu, patuhi penguasa kamu tadi. Walaupun penguasa kamu itu memukul punggungmu, merampas hartamu, dengarkan dan taati penguasa itu. Sejauh itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan. Ini dalam Sahih Muslim. Silakan dilihat. Sejauh itu. Apalagi penguasa yang asalnya sejauh itu, tentunya lebih-lebih lagi ditaati dan dipatuhi selama dia Muslim. Dan yang kedua, selama bukan perkara kemaksiatan. Itu disebutkan dalam banyak riwayat. Dalam Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma habba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin." Wajib atas individu muslim mendengar, mematuhi, mentaati penguasanya dalam perkara yang dia suka atau dia benci dalam semua keadaan, selama tidak diperintah dengan kemaksiatan. Beliau mengatakan, ketika diperintahkan dengan kemaksiatan, kamu jangan taati perintah yang satu ini saja. Mohon maaf Pak, kita gak bisa ikut. Mohon maaf Pak, kita gak bisa patuh dan taat. Yang ini saja Pak, saya gak bisa. Ini semua sabda-sabda Rasulullah SAW. Ini bimbingan Islam. Ini semuanya dikarenakan Islam dan kaum muslimin meyakini penguasa yang seperti itu kondisinya muslim, bukan penguasa yang kafir. Walaupun dia zalim, walaupun dia merampas harta masyarakat, walaupun dia menganiaya masyarakat, walaupun undang-undangnya bukan undang-undang Islam, muslim, selagi dia muslim, tidak dikafirkan oleh kaum muslimin. Kecuali kata Rasulullah SAW, illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Ini dalam Bukhari Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu arba. Kecuali kalau kamu melihat kekufuran yang amat sangat nyata dan engkau punya hujahnya di sisi Allah Azza wa Jal, ternyata kok diganti dengan non muslim, ya sudah namanya kafir. Tapi selama dia muslim, yakin itu muslim, walaupun dia banyak kekurangannya, banyak kebolimannya, banyak kefasikannya. Ini langsung merempet kepada poin yang kedua. Kaum muslimin diajari dalam Islam tidak boleh sembarangan menghukumi orang lain kafir dengan tanpa hujah, apalagi dia dikenal dengan sosok muslim sebelumnya. Orang semuanya tahu dia muslim, tidak boleh dikeluarkan dari daerah Islam melainkan dengan hujjah yang sangat kuat, yang enggak mungkin ditakwil lagi. Yang mengkafirkan orang dengan serampangan diancam dengan keras dalam Islam. Disebutkan dalam Sahih Muslim atau Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahadahuma." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai orang kafir, kamu kafir, maka kembali kepada salah satunya. Kalau yang dikafirkan itu orang kafir, ya betul. Tapi kalau dia bukan orang kafir, maka kembali kepada dirinya sendiri. Hati-hati, kalau zahir lafadz hadisnya, dia mengkafirkan dirinya sendiri. Bahaya itu. Sehingga dikecam dalam Islam bab yang satu ini. Memang Islam memiliki konsep mengkafirkan. Yang dikafirkan oleh Allah, ya diyakini kafir. Yang dikafirkan Rasul, ya dikatakan kafir. Tapi yang kita bahas, seseorang yang sebelumnya Muslim, tidak bisa serampangan kita mengatakan dia kafir dengan tanpa hujah yang kuat. Apalagi itu sosok penguasa. Tidak semudah ini bayangkan. Maka Islam tidak mengenal bab takfir yang tambah hujah untuk seseorang yang sebelumnya dikenal sebagai orang yang muslim. Tidak mudah mengkafirkan muslim. Tidak mudah mengkafirkan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimakumullah, pembahasan yang ketiga terkait dengan babul jihad. Dalam Islam ada jihad. Tidak mungkin dipungkiri. Sebab para fuqaha kita memasukkan dalam buku-buku fikih mereka. Kitabul jihad. Dalam semua fikih, semua madhab. Pasti ada. Kitabul jihad. Itu ada. Tidak mungkin dipungkiri. Tidak mungkin diingkari. Tapi ingat. Dalam Islam jihad itu ada ketentuan dan aturan mainnya. Supaya menjadi jihad yang syar'i. Bukan teror. Yang pertama, dan yang paling utama, yang namanya jihad, amalan jihad fisabilillah, itu harus dengan komando pemerintah. Harus bersama dengan penguasa. Harus dengan izin penguasa. Kalau tidak, maka tidak syar'i. Dalam Sahih Muslim juga, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya terkait dengan sosok penguasa ini. Beliau mengatakan, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqabih. Sesungguhnya penguasa ini, imam ini adalah junnah, perisai, tameng. Yuqatalu min waraihi wa yutaqabih. Yuqatal ay yuqatalul adu miwaraihi wa yutaqabih. Musuh-musuh agama diperangi di balik penguasa tadi, dan kaum muslimin bertamingkan dengan penguasa tadi. Kata-kata yuqatalu miwaraihi wa yutaqabih diambil faedah besar oleh para ulama bahwasanya jihad wajib dengan penguasa. Jihad wajib bersama dengan pemerintah, di bawah bendera pemerintah, dengan komando pemerintah. Tidak boleh sendiri-sendiri, tidak boleh masing-masing. Ketika sekelompok pihak, sebuah komunitas menyuarakan resolusi jihad tanpa penguasa, tidak syar'i. Itu namanya irhab. Apa irhab? Teror. Itulah yang namanya gerakan terorisme. Tidak boleh. Harus dengan bendera penguasa. Harus dengan komando pemerintah. Itu bimbingan Islam. Perkara kedua yang juga sangat penting dipahami tentang masalah jihad. Ialah musuhnya siapa. Berjihad itu melawan siapa. Siapa yang diperangi. Perlu dibahas. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Islam tidak diperbolehkan perang antar muslimin. Dikecam dengan keras. Maka otomatis yang diperangi adalah non-muslim. Orang-orang kafir. Tidak boleh perang melawan kaum muslimin. Saudara seiman dan setakwa. Saudara seagama. Kalau ada yang membunuh muslim, terkena hukum bunuh. Ancaman membunuh seorang muslim. Besar dosanya. Maka otomatis yang diperangi adalah orang-orang kafir. Soal besar di sini. Orang kafir yang mana? Apakah orang-orang kafir yang tinggal bersama dengan kaum muslimin di negara yang sama, di wilayah yang sama, itu yang diperangi? Jawabannya tidak. Apakah orang-orang kafir yang masuk ke wilayah kaum muslimin, ke negara kita dengan visa resmi sebagai duta besar mancanegara atau sebagai pelancong-pelancong turis-turis mancanegara yang menikmati panorama keindahan alam kita yang memang indah ini, atau yang masuk ke dengan negara kita untuk momen-momen tertentu, event-event tertentu, pendidikan, olahraga, dan segala macamnya, apakah mereka? Jawabannya tidak. Apakah yang diperangi adalah orang-orang kafir di negaranya masing-masing? Tetapi mereka memiliki hubungan dengan negara kita, hubungan ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan segala macamnya. Apakah mereka? Jawabannya, tidak. Nah, terus siapa? Jawabannya, yang diperangi hanya satu jenis orang kafir. Namanya kafir harbi. Orang kafir yang membantai kaum muslimin. Yang memerangi kaum muslimin. Mereka inilah yang diperangi. Bersama dengan siapa? Bersama dengan pemerintah. Di bawah komando siapa? Di bawah komando penguasa. Di barisan siapa kita ini? Di barisan pemerintah kita. Barakallahu fikum. Ini dua poin penting. Ini yang namanya jihad yang syar'i. Tidak asal jihad. Tidak asal kita perang. Yang dilawan siapa? Pak polisi. Loh. Mohon maaf, itu namanya teror, itu namanya irhab, bukan jihad. Namanya jihad yang tidak syar'i. Mati syahid, mohon maaf, tidak. Bukan mati syahid, karena enggak syar'i. Barakallahu fikum. Sehingga ya, kaum muslimin rahimakumullah, kalau ada pembahasan jihad dan kata-kata mujahidin dalam kamus Islam, itu sesungguhnya apa yang sedang diupayakan oleh para penguasa dengan prajurit-prajurit bangsa ini. Kalau bicara mujahidin, sesungguhnya yang layak dikasih level mujahidin itu dari kalangan aparat-aparat kita ini, TNI, Polri. Tentu ya dari kalangan kaum muslimin. Yang latihan perang tiap hari ya mereka, yang dilatih strategi tempur ya mereka, yang siap perang ketika bangsa dan negara dilawan ya mereka. Rakyat itu hanya di belakangnya saja. Di bawah komando pemerintah tadi. Mereka sesungguhnya. Dan itu ada dari mulai zaman Nabi kita Muhammad SAW. Yang namanya prajurit mujahidin Islam. Itu terbentuk, terlatih tiap hari, tiap saat. Itu penguasa yang mengurusi, bukan swasta. Barakallahu fikum. Terus dari masa ke masa sampai sekarang ini, dalam sebuah bangsa dan negara, mesti memiliki angkatan bersenjata. Di negara kita, TNI, Polri. Mereka itu yang namanya mujahidin. Mereka yang latihan tiap hari, latihan perang tiap hari, dikasih komando, itu mereka semua. Rakyat itu hanya di belakangnya mereka. Ketika penguasa tidak butuh rakyat, dikarenakan angkatannya sudah kuat, rakyat itu mendoakan saja, semoga menang Pak. Kalau jihadnya syar'i. Tapi ketika rakyat diminta berangkat bersama dengan penguasa, siap. Kaum muslimin siap bersama-sama dengan penguasanya untuk berjihad fi sabilillah dengan jihad yang syar'i tadi. Itulah jihad. Selain itu namanya irhab, terorisme. Barakallahu fikum. Ini poin-poin penting terkait dengan masalah bimbingan Islam. Sangat jauh berbeda dengan apa yang ada pada kaum radikalis, pada kaum teroris, pada kaum ekstremis. Mereka terang-terangan menyatakan bahwasanya penguasa negara kita dikatakan kafir. Mereka terang-terangan mengatakan penguasa kita dikatakan tagut. Itu banyak dalam postingan-postingan mereka, yel-yel mereka, seperti itu. Dan itu ada pada akidah mereka. Terbukti mereka ketika melakukan jihad, bukan jihad melawan orang kafir, harbi, tapi jihad melawan siapa? Melawan penguasa. Melawan penguasa. Jemaah, ya Bunda, penguasa. Siapa yang mereka serang? Aparat kita. Yang mereka tembaki? Aparat kita. Di pos-pos polisi, sampai yang lebih mengerikan membakar kantor-kantor Polres dan segala macamnya, itu yang mereka sasar. Dan yang mereka serang, kalau dari orang-orang kafir yang sesungguhnya tidak boleh dibunuh, yang sedang menikmati paranama dan keindahan alam di Indonesia ini, turis-turis yang ada dibom, salah alamat. Dalam Islam itu dikecam dengan keras. Dalam Sahih Bukhari, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan fi ghairi kunhihi lam yajid arfal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, itu meliputi kafir zimmi, itu orang kafir yang tinggal bersama kita muslimin di sebuah negara, meliputi orang-orang kafirin di negaranya masing-masing, tapi punya hubungan dengan negara kita, hubungan ekonomi, politik, budaya, sosial dan segala macamnya. Dan kafir musta'man, kafir musta'man itu orang kafir yang masuk ke wilayah kita dengan visa resmi, entah duta besar, turis mancanegara, atau event olahraga, atau yang lain-lainnya. Ini mu'ahad namanya. Beliau mengatakan barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, padahal bukan masa perang dengan mereka. Artinya, masih terikat perjanjian damai dengan mereka. Yang membunuh, tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium bau surga. Mencium tidak. Padahal Nabi Muhammad mengatakan dalam riwayat yang lainnya lagi, wa inna arfaha latujadu masirat arba'ina sanah. Padahal aroma surga tercium dari jarak 40 tahun sebelumnya. Harum surga itu. Cium tidak. Allahul musta'an. Ancaman sangat keras. Itu mereka. Sehingga ciri-ciri radikalis, teroris, ekstremis. Ketika mereka meyakini penguasa kita kafir. Ketika mereka meyakini negara kita negara kafir, negara tauhid. Ketika mereka tidak mau mendengar atau mentaati atau mematuhi penguasa kita yang muslim, para kafir. Dan ketika mereka menyuarakan resolusi jihad, tetapi tidak dengan komando pemerintah, tapi tidak dengan seizin pemerintah, tetapi yang diperangi bukan kafir harbi, yang diperangi adalah kaum muslimin dari aparat kita atau orang-orang kafir yang mu'ahad, bukan orang kafir yang harbi. Ini semua ciri-ciri radikalisme, terorisme, barakallahu fikum. Sehingga bisa dibedakan. Maka kita bisa menyatakan dengan tegas, radikalisme bukan Islam. Islam bukan radikalisme. Terorisme bukan Islam. Islam bukan terorisme. Ekstremisme bukan Islam. Islam bukan ekstremisme. Islam mengajarkan bimbingan-bimbingan yang mulia, adab-adab yang mulia, sopan santun yang baik. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk segenap alam raya ini. Dan punya prinsip-prinsip yang jelas, konsep-konsep yang jelas dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya dan para ulama kita, barakallahu fikum. Sekarang kita resapi kaum muslimin rahimakumullah. Ketika radikalisme dalam 3 poin tadi, kita baru bahas 3 poin, belum yang lainnya. Ketika radikalisme dalam 3 poin tadi, dalam menyikapi pemerintah, dalam perkara jihad, dalam perkara mengkafirkan orang lain. Ini ketika ada tersebar di pemikiran dan pemahaman masing-masing muslim secara khusus. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerusakan di mana-mana. Yang pertama, kerusakan ideologi. Prinsip keislamannya menyimpang. Dikarenakan teracuni oleh doktrin-doktrin takfir, doktrin-doktrin jihad yang tidak syar'i, doktrin-doktrin tentang penguasa yang salah. Ideologinya error. Lebih parah lagi, pihak-pihak yang memiliki ideologi semacam ini pada umumnya masuk ke ranah teror fisik. Akan muncul di sana aksi-aksi yang merugikan masyarakat. Bahkan aksi-aksi yang membuat rugi bangsa dan negara. Tergantung skala aksinya. Ya, kalau mereka memiliki power, kekuatannya begitu besar, memiliki massa yang begitu kuat, meyakini penguasanya kafir. Kalau dia kafir, maka harus disingkirkan dengan jihad. Ini membahayakan. Maka akan muncul gerakan-gerakan jihadis-jihadis yang bersenjata. Sangat mengerikan. Kalau sampai mereka bergerak, maka terjadi yang namanya pertumpahan darah dengan masyarakat kaum muslimin. Kalau penguasa tidak bisa meredam mereka dan terpaksa melawan mereka, maka yang terjadi adalah pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau demikian keadaannya, maka semua akan chaos. Tidak ada lagi yang namanya stabilitas keamanan. Yang ada adalah suasana yang mencekam. Yang ada adalah perang. di tengah-tengah atau di dalam negara sendiri. Akan hilang stabilitas ekonomi kita. Semua akan carut-marut. Pasar-pasar kosong. Kios-kios untuk dagang semuanya kosong. Tidak ada yang berani keluar, Pak. Lagi perang. Daripada mati, mending sembunyi di rumah. Daripada dagang korban nyawa, mending di rumah saja. Sudah isya ini? Aku nggak bilang sedikit itu. Masih ada berapa ini, Pak? Ya sudah, masya Allah. Artinya semua akan hancur. Pendidikan-pendidikan tidak bakal jalan. Tempat-tempat ibadah akan kosong. Pasar-pasar. Semuanya akan hancur. Yang ada instabilitas nasional. Jangan berharap memiliki sebuah bangsa yang kuat, yang solid, yang aman, yang damai, yang sejahtera, yang membahagiakan. Tidak akan terwujud. Ketika ideologi radikalisme ini bercokol pada benak-benak umat Islam secara khusus. Apalagi warga negara secara umum. Membahayakan, sangat mengerikan. Individunya rusak, agamanya rusak, akhlaknya rusak. Masyarakat akan mendapatkan efek negatifnya, bahkan bangsa dan negara. Dan itu terjadi dalam sepanjang sejarah umat Islam. Di masa lalu, mereka dikenal dengan sebutan kaum Khawarij. Sampai pada tingkat membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Mereka ini, radhiyallahu anhu. Di masa Khilafah Ali bin Abi Thalib sampai perang. Bukan perang melawan orang kafir, Pak. Perang melawan para sahabat. Perang melawan para tabi'in. Pada perang namanya Perang Nahrawan. Itu di sejarah mengerikan. Di awal-awal daulah Bani Umayyah. Terus daulah Bani Abbasiyah. Mereka ini yang membuat kerusuhan dalam sebuah bangsa dan negara. Kalau dia punya power, akan rusak. Barakallahu fikum. Dan yang sangat miris di hati kita adalah mayoritas mereka menisbatkan tindak tanduknya kepada Islam. Mohon maaf, Islam tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Sekali lagi, Islam bukan radikalisme, bukan ekstremisme, bukan terorisme. Radikalisme, ekstremisme, terorisme bukan dari Islam yang benar. Itu adalah oknum-oknum anak-anak kita kaum muslimin. Maka kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama masing-masing kita harus membentengi diri kita masing-masing dari radikalisme, ekstremisme, dan terorisme tadi itu dengan kita memahami prinsip-prinsip Islam yang benar yang sejalan dengan siratal mustaqim tadi. Islam yang kuat dipegangi, itu yang kita amalkan, yang kita yakini, dan tepis semua tadi itu dengan konsep-konsep Islam yang disebutkan tadi terkait dengan masalah jihad, terkait dengan masalah takfir, terkait dengan masalah penguasa dan yang lain-lainnya. Dan yang kedua, selamatkan keluarga kita, anak-anak kita. Yang berikutnya, selamatkan masyarakat kita semua dari radikalisme tadi. Sangat membahayakan. Sangat membahayakan, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan at-taufiq wal hidayah kepada penguasa dan pemimpin negeri kita yang tercinta ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada beliau, kesehatan dan kemampuan untuk memimpin bangsa dan negara dengan lebih baik lagi. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiq wal hidayah, keamanan, kesejahteraan, kedamaian, ketentraman untuk negara kita yang mulia ini, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiq wal hidayah kepada kaum muslimin dan menyelamatkan mereka semua dari radikalisme, ekstremisme, dan terorisme dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara yang melanggar Islam yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya utarakan, semoga bermanfaat. Dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.